Sampai di sini. Ini yang ada bahasa sama ya. Sama ini. Kalau-kalau ya. Nih, kalau mau. Kalau aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Iqra' hadis. Iqra' al-hadis. Hadis berapa? 4. Ya, 3 sama 4. Tabas. Naam, hadis keempat. Naam, ahsan, ijlis. Iqra, anta. Dah. Jelas. Endak. Hadis keempat. Selesai. Ahsan, masya Allah. Hasan, barakallahu fiik. Ikram, baca hadis. Ikram. Hadis An Jabir, coba. Masya Allah, Hasan, Ijlis. Ridho. Hadis ketiga. Nah, Hasan. Ahmad hafal hadis, Mat. Halo. Muhammad. Tabas. Tir. Hasan, keempat belum. Abdul Rashid, hafal Abdul Rashid katanya ya. Ayo berdiri kum. Ayo ikram aja berani. Masya Allah, Hasan, majlis. Barakallahu fikum jami'an. Jazakumullahu khairan. Masya Allah. Ya mudah-mudahan anak-anak kita menjadi generasi yang baik dan senantiasa mendakwahkan sunnah ya, di tempat kita, dan bisa menjadi amalan bagi kita, ladang pahala bagi kita semua. Barakallahu fikum. Sampai kita pada kaidah yang keberapa, landasan yang keberapa. Landasan yang pertama apa? Landasan yang pertama. Yang pertama apa landasannya, Abu Barik? Ikhlas. Ahsan. Ikhlas kepada Allah dan menjelaskan kebalikan dari ikhlas, yaitu syirik. Landasan yang kedua, secara garis besarnya saja, tentang bersatu di atas kebenaran, ya. Persatuan dan menjauhi segala macam bentuk perselisihan. Ini landasan yang kedua. Kita lanjutkan, masih kita dalam landasan yang kedua, penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita baca apa yang akan disampaikan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Qala hafizahullah, إنما يتعاونون إذا اجتمعوا واعتصموا بحبل الله جميعا. Hanya saja yata'awanun. Yata'awanun maknanya ta'awun. Mereka akan bisa berta'awun, tolong menolong, apabila mereka bersatu, berpegang teguh dengan tali agama Allah. Apabila mereka semua bersatu dan berpegang teguh di atas tali agama Allah, niscaya mereka akan saling terjalin rasa dan sifat tolong-menolong, bahu-membahu. Itu sudah pasti. Orang yang bersatu di atas Alkitab wa Sunnah pasti akan tolong-menolong dan bahu-membahu. Sementara orang yang berselisih pasti akan menjauhi yang demikian ini, karena dia berselisih, dia tidak akan membantu saudaranya karena dia terdapat sesuatu bentuk kebencian terhadap saudaranya. Oleh karena itu, agama Islam sangat menekankan kita semua untuk bersatu, bersatu di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. وَهَذَا هُوَ الَّذِي أَوْصَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Dan inilah yang diwasiatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna allaha yarda lakum thalathan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ridha terhadap kalian tiga perkara. Anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama adalah kalian beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini yang pertama dari hal-hal yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi terhadap kita. Yang kedua, wa anta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalian semua bersatu, berpegang teguh dengan tali agama Allah dan tidak berselisih. Ini yang kedua yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa antunasihu man wallahu allahu amrakum. Yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala ridho terhadap kalian ketika kalian menasehati orang yang Allah subhanahu wa ta'ala serahi urusan kalian terhadapnya, yakni pemerintah kalian. Ketika kalian menasehati mereka dengan tulus, dengan ikhlas, Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi kalian. Ini hadhihi thalath yardahallahu lana. Tiga perkara inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi kepada kita. Tiga perkara ini. Yang pertama, beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini yang pertama. Yakni tauhid, mentauhidkan Allah, memurnikan peribadatan hanya untuk Allah. Menjauhi segala sesembahan dari selain Allah, bagaimanapun bentuknya, siapapun orangnya. Harus memberikan peribadatan hanya untuk Allah. Yang kedua, bersatu dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala dan tidak bercerai-berai, tidak berselisih, tidak bertikai. Ini yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita semua. Kemudian yang ketiga, wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum. Kalian saling memberikan nasihat terhadap orang yang Allah Subhanahu wa taala serahi kepadanya urusan kalian. Yakni memberikan nasihat kepada pemerintah. Memberikan nasihat kepada pemerintah ini adalah amalan yang sangat agung. Namun amalan yang sangat agung ini harus disertai dengan dua ketentuan. Ketentuan yang pertama dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan yang kedua harus dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Sebagian manusia serampangan dalam memahami perkara yang ketiga ini. Sudah nasihati pemerintah. Dinasihati pemerintah sama dia dipukul rata. Pemerintah sama yang lain sama. Akhirnya pemerintahnya dihajar. Pemerintahnya dijelek-jelekkan, direkam, kemudian disebarkan videonya, didengar oleh masyarakat yang lain, didengar pula oleh pemerintah. Yang seperti ini apa namanya? Merendahkan. Ya bukan nasihat yang seperti ini. Pemerintah kaum muslimin memiliki wibawa. Pemerintah kita harus kita jaga wibawanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan taatilah ulil amri di antara kalian. Maknanya adalah pemerintah dan ulama. Taati mereka selama mereka berada di atas kebenaran. Selama mereka memerintahkan kebenaran. Ini. Pemerintah selama mereka memerintahkan kebenaran, memerintahkan perkara yang hak, wajib bagi kita taat. Ketika pemerintah memerintahkan perkara yang mubah hukumnya boleh, wajib juga kita taat. Namun ketika mereka memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah, tolak. Tidak boleh taat kepada siapapun dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alal mar'il muslim, wajib bagi seorang muslim, as-sam'u wa ta'atu, mendengar dan taat kepada pemerintahnya, fi ma ahabba wa fi ma kariha, dalam perkara yang dia sukai dan perkara yang tidak dia sukai." Misal dia diperintah oleh pemerintahnya dalam perkara yang dia sukai. Seperti apa misalnya kita diperintah dalam perkara yang disukai ini? Seperti apa, Abu Usman? Gotong royong, masya Allah, semangat gotong royong. Atau dipanggil, dipanggil ke kantor mereka, mau dibagi-bagikan duit, sembako, dan yang semisalnya. Senang? Senang. Wa fi ma kariha, dan dalam perkara yang tidak dia sukai juga wajib taat. Misal ya, diperintahkan oleh pemerintah untuk ya untuk apa yang tidak disukai oleh jiwa misalkan. Untuk yang lain yang tidak ada kaitannya dengan kemaksiatan. Yang tidak ada kaitannya dengan kemaksiatan. Misal taruhlah dia harus pakai helm terus. Nah, helm tidak ada kaitannya dengan kemaksiatan. Wajib ditaati. Ya mungkin dia tidak suka kepalanya ditutup terus dengan benda yang seperti itu. Wah, ini sebagai bentuk taat kepada pemerintah. Saya pakai kalau pergi jauh-jauh ke jalan besar. Saya pakai. Nah, yang disukai dan yang tidak disukai. Illa kecuali kata Rasulullah SAW, an yu'maru bi maksiatin, ketika diperintahkan untuk bermaksiat, Fala sam'a wala ta'ata. Tidak boleh taat dan tidak boleh mendengar. Tidak boleh taat, tidak boleh dengar. Harus ditinggalkan. Bagaimana cara menolaknya? Tolak dengan cara yang baik, cara yang halus, cara yang hikmah. Mohon maaf Pak, berdasarkan yang kami pelajari dari Alkitab dan Sunnah, ini tidak boleh. Jadi inilah yang kami pegangi. Tolak dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang memberontak, mengerahkan massa untuk menggulingkan atau demonstrasi atau yang semisalnya. Itu tidak diajarkan dalam Islam. Ketika diperintahkan dengan cara, dengan kemaksiatan, maka tidak boleh taat kepada siapapun. Orang tua kita, pemerintah kita, kakak kita, adik kita, semuanya. Ketika memerintahkan dalam hal kemaksiatan, tidak boleh ditaati. Tidak boleh ditaati. Barakallahu fikum. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, wa antu nasihu man wallahu Allahu amrakum, memberikan nasihat kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala serahi urusan kalian. Bagaimana caranya ketika seseorang ingin memberikan nasihat kepada pemerintah? Boleh dia kirim surat, jangan secara tersembunyi, sampaikan jelas datanya dari si fulan, alamat di sini, nomor handphone di sini misalkan. Tidak mengapa, sebagaimana para ulama kita sering mengirim surat kepada pemerintah memberikan nasihat. Jadi tertutup ya, wibawanya pun tetap terjaga. Tapi bukan surat kaleng, wah kirim surat, surat kaleng lagi, tanpa semua, tanpa nama identitas semua, nanti malah berbahaya kalau surat kaleng ya. Jelas. Misal bin Abdul Aziz, dari Abdul Aziz Ibnu Fulan untuk pemerintah kami, demikian, dengan bahasa yang lembut, bahasa yang halus. Atau di tempat yang tersembunyi, di tempat yang tersembunyi yang tidak dilihat oleh masyarakat. Ketemu misal, Pak sini dulu, ada yang ingin saya sampaikan, demikian. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, riwayat Al-Imam Ahmad, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, Rasulullah SAW mengatakan, man arada an yansah lidhi sultan fala yubdihi ala niyatan. Barang siapa yang ingin menasehati pemerintah, maka hendaklah dia lakukan dengan tidak terang-terangan. Jelas nas dari Nabi SAW, tidak terang-terangan. فَلْيَأْخُذْ بِيَدِهِ, ambil tangannya. فَيَخْلُو بِهِ, di tempat yang sepi bersamanya. فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ, jikalau dia menerima, itulah yang diharapkan. وَإِلَّا فَقَدْ أَدَّ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ, dan jika dia tidak menerima, maka sungguh yang memberikan nasihat tadi telah menyampaikan apa yang wajib bagi dia. Selesai, diterima, alhamdulillah, tidak, sudah. Yang penting sudah sesuai dengan cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka seperti kaum Khawarij di zaman ini, terorisme, pemberontak, memahami itu kan kalau pemerintahnya baik, kalau pemerintahnya zalim ya tidak. Pemerintahnya zalim ya enggak seperti itu. Kita harus ingkari di mimbar-mimbar, di podium, kalau pemerintahnya zalim, terlebih lagi seperti pemerintah sekarang ini ya. Kalau dulu kan baik-baik. Barakallahu fikum, kita katakan kepada mereka. Antum tahu Fir'aun? Bagaimana kezaliman Fir'aun? Kezaliman Fir'aun, yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Anak laki-laki disembelih. Anak laki-laki yang lahir disembelih. Dan ketika lahir anak-anak perempuan dibiarkan hidup. Kurang zalim apa lagi Fir'aun? Bahkan dia mengatakan, wa qala ana rabbukumul a'la. Akulah Rabb. Na'udzubillah, ngaku Tuhan dia. Akulah Tuhan yang paling tinggi. Fir'aun. Tidak ada kedoliman yang lebih dolim dari bentuk yang seperti ini. Mengaku Rob, mengaku Tuhan. kesyirikan, kekufuran, kekufuran yang paling kufur yang seperti ini, mengaku Tuhan. Menyembelih anak laki-laki, membiarkan hidup anak perempuan, menindas Bani Israel. Dalam keadaan seperti itu, ketika Nabi Musa alaihi salam hendak datang mendakwahi Fir'aun, Nabi Musa bersama Harun, bersama Nabi Harun, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan mereka berdua untuk mendakwahi Fir'aun, raja yang zalim. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah Allah mengatakan, ingkari di mimbar-mimbar, kerahkan massa, demonstrasi? Apakah seperti itu? La, tidak. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Thaha, فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيْهِنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Katakan kepada dia, ucapkan kepada dia, قَوْلًا لَيْهِنًا, ucapan yang lembut. Ini, lembut. لَيْهِنًا, lemah lembut. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Agar dia ingat dan takut kepada Allah subhanallah. Kalau kita lihat pemerintah kita di zaman sekarang, ada yang sekejam Fir'aun? Al-jawabullah, jawabannya tidak ada. Sepakat kita semua, sepakat kita, enggak ada yang sekejam Fir'aun. Tentu kita mesti lebih, lebih lembut dan lebih berikan adab yang baik kepada mereka. Tidak sebagaimana mereka, orang-orang khawarij yang memahami dalil dengan serampangan, tidak sesuai dengan nas, tidak sesuai dengan bimbingan Islam. Serampangan mereka kalau dalam memahami dalil. Inilah bimbingan di dalam agama Islam. Bimbingan di dalam agama Islam. Ada. Tapi ini masih ada suaranya juga. Teruskan aja nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Ini yang berkaitan tentang memberikan nasihat kepada wulatul umur, pemerintah kita, dengan cara yang lembut, cara yang tidak menjatuhkan wibawa mereka. Kita lihat kisah yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran tentang Musa dan Harun ketika mendakwahi Fir'aun. Berarti ayat tadi dengan hadis tadi sangat erat kaitannya. Sangat erat kaitannya. Barakallahu fikum. Di dalam hadis tadi kita sebutkan wajib bagi setiap muslim untuk taat mendengar kepada pemerintahnya dalam perkara yang dia sukai dan tidak dia sukai. Kecuali ketika diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak boleh mentaati dan tidak boleh mendengar. Demikian pula yang disebutkan oleh para ulama, kecuali jika dipaksa, tidak mampu, rakyat tidak mampu untuk menolak paksaan tersebut. Berarti termasuk dalam bab darurat. Kemaslahatan kita terganggu. Kemaslahatan kita terganggu ketika kita tidak mentaatinya. Dan ketika kita mentaatinya ini termasuk pelanggaran. Maka dengan bentuk yang seperti ini, kata para ulama, ditaati. Ya, ditaati dalam rangka apa? Dalam rangka darurat. Ya, dalam rangka menolak kemudaratan yang lebih besar. Ketika bentuknya paksaan seperti tadi. Namun ketika kita masih bisa menolak dengan cara yang baik, kita tolak dengan cara yang baik. Barakallahu fikum. Untuk meluas pembahasan ini, ya kita akan sampai pada babnya insyaallah mudah-mudahan. Sekarang kita lanjutkan yang sesuai dengan pemahaman dengan kitab, ya, dengan apa yang kita sebutkan tentang landasan yang kedua. Wa syahid minha, yang dijadikan syahid topik pembahasan kita dari hadis ini adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa anta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalian berpegang teguh dengan tali agama Allah. Kalian semua berpegang teguh dengan tali agama Allah dan tidak boleh berselisih. Walaysa ma'na hadza annahu la yujadu ikhtilaf wa la yujadu tafarruqun. Dan bukan berarti tidak ada perselisihan dan tidak ada pertikaian. Tabi'atul bashar wujudul ikhtilaf, karena tabiat manusia itu adanya perselisihan. Walakin makna hadza, namun makna dalam hadis ini adalah annahu idza hasala ikhtilaf aw tafarruqun yuhsamu birruju'i ila kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Apabila terjadi perselisihan atau pertikaian, hendaklah diputus, dikembalikan kepada Alkitab was sunnah. Wa yantahi nizaa' wa yantahi ikhtilaf. Dengan sebab itu akan selesai. Perselisihan tidak ada lagi. Hadza wal haqq, inilah pemahaman yang benar. Bukan berarti tidak ada perselisihan. Ada perselisihan karena tabiat manusia itu. Namun yang dibimbingkan di dalam Islam, ketika ada perselisihan dikembalikan ke mana? Ke dalam Alkitab was sunnah. Yang sesuai dengan Alkitab was sunnah, itulah yang diambil, itulah yang dijalani. Yang tidak sesuai dengan Alkitab was sunnah, tidak dijalani, tidak diambil. Barakallahu fikum. Walaysa tahkimul Quran au tahkimus sunnah muqtasiran ala mas'alatin niza'i fil khusumat bainan nasi fil amwal. Tahkim, berhukum dengan Al-Quran atau berhukum dengan sunnah, ini tidak dibatasi dalam perkara perselisihan dalam masalah harta saja. Tidak. Bahkan dalam semua permasalahan. Dalam semua permasalahan. La bal huwa al-hukmu bainahum fi kulli ikhtilaf wa kulli nizaa', kata Syekh, bahkan hendaklah seseorang menghukumi di antara mereka pada setiap ikhtilaf, pada setiap perselisihan dan pada setiap pertikaian. Kembali ya kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Wa nizaa'u bil aqidati ashaddu minan nizaa'i fil amwal. Berselisih dalam hal akidah ini lebih besar, lebih parah daripada berselisih dalam masalah harta. Kalau berselisih dalam masalah harta, mungkin kita bisa ngalah, cukup sudah ambillah, nanti Allah berikan lagi dari sisi yang lain rezeki untukku. Namun kalau berselisih dalam hal akidah, ini antara yang benar dan yang salah. Tentunya yang benar berjalan di atas jalan yang benar menuju surganya Allah, yang salah berjalan di atas kesalahan menuju nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahaya. Jangan sampai kita berselisih dalam hal akidah. Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembalikan pada Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana akidah yang benar? Bagaimana akidah yang benar? Jadi tidak boleh berselisih dalam hal akidah. Harus satu. Harus satu. Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit, bersemayam di atas arsy, harus sepakat kita. Tidak boleh berselisih. Tidak boleh ada yang menyelisihi. Yang menyelisihi ini sesat. Ya. Misal ada yang mengatakan Allah fi kulli makan, di mana-mana. Ya. Na'udzubillah, tidak benar yang seperti ini. Dalilnya jelas, nasnya jelas, Allah di atas langit. A'amintum man fis sama. Apakah kalian beriman kepada zat yang di langit? Berarti Allah di mana? Di langit. Ya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman bersemayam di atas arsy. Wajib bagi kita untuk mengimani ini. Dan yang menyelisih akidah ini sesat, ya. Berarti dia menempuh jalan yang menyelisih Al-Qur'an. Menyelisih Al-Qur'an harus dikembalikan kepada Al-Qur'an dan sunnah. Wa nizaa'u fi umuri al-ibadat wa umuri al-halal wal haram ashaddu min an-nizaa'i fil khusumat fil amwal. Berselisih dalam perkara-perkara ibadah, perkara halal dan haram, ini lebih dahsyat daripada berselisih dalam masalah harta lagi. Syekh menyebutkan lagi-lagi dibandingkan dengan harta. Dunia, misal kita tidak dapat, tapi kita mengharapkan akhirat, mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Rezeki seseorang tidak akan putus selama nyawa masih dikandung badannya. Ya. Jadi tidak perlu diperselisihkan masalah dunia itu, kalau bisa ngalah kita ngalah lebih baiklah. Ya. Dunia itu luas, dunia harta, mungkin kedudukan, jabatan, yang lainnya. Ya, dunia. Dunia tidak perlu diperselisihkan. Namun kalau masalah agama, kita harus kembali pada jalan yang benar. Kembali pada jalan yang benar. Nah, ini kata Syekh, berselisih dalam hal halal dan haram ini lebih parah, ya, lebih parah. Yang satu mengatakan hadza halal, yang satu mengatakan hadza haram. Ini halal, ini haram. Harus hati-hati. Kita mau memilih yang mana? Dilihat, kembalikan kepada Alkitab As-Sunnah. Lihat yang mana yang sesuai dengan Alkitab As-Sunnah. Jangan sampai kita menghalalkan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, mengharamkan yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Ini lebih dahsyat, bahaya. Berbicara atas Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu, ini dosanya sangat besar. Innamal khusumat fil amwal juz'un aw juz'iyyatun min al-ikhtilaf alladhi yajibu hasmuhu bil kitabillah. Hanya saja berselisih dalam masalah harta ini adalah bagian dari perselisihan yang wajib untuk dikembalikan kepada Al-Kitab was Sunnah. Dalam harta, ketika kita berselisih, juga kita harus kembali kepada Al-Kitab was Sunnah. Harus kita kembali pada Al-Kitab was Sunnah dalam masalah harta, dalam masalah akidah, dalam masalah halal dan haram, dalam masalah apapun. Kita diperintahkan untuk kembali dan bersatu di atas Al-Quran was Sunnah. Wassahabatu kana yahsulu bainahum ikhtilaf. Para sahabat, bukan tidak terjadi perselisihan pada zaman para sahabat. Terjadi perselisihan pada zaman mereka, terjadi perselisihan. Bahkan di zaman mereka terjadi satu dengan yang lainnya terasa sakit hatinya dengan ucapan dari saudaranya. Tidak mengapa kita ulang kisah Abu Bakar As-Siddiq dan Rabi'ah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Disebutkan kisah ini dalam silsilah sahihah, dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani sisi sanadnya. Rabi'ah Al-Aslami bercerita, manahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ardan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kepadaku sebidang tanah. Wa manaha Abu Bakrin ardan. Abu Bakar pun dikasih oleh Rasulullah sebidang tanah. Dua-duanya dikasih. Abu Bakar dikasih tanah, Rabi'ah Al-Aslami dikasih tanah. Tanah mereka berdekatan. Wajar bainahum ikhtilaf, sampai terjadi perselisihan di antara mereka tentang fi'idki nakhlatin, tentang stand dan pohon kurma. Ini di mana? Kala Abu Bakar mengatakan hiya fi hududi ardi, itu di batasan tanah milikku. Stand dan pohon kurma ini di mana ini? Ya. Milik siapa? Fakultu ana, aku katakan, kata Rabi'ah, hiya fi hududi ardi, di batasan tanah milikku. Sampai terjadi perselisihan, wajara bainahum kalam, terjadi pembicaraan. Hatta qala Abu Bakrin kalimatan karihaha, sampai Abu Bakar tidak sengaja terucap suatu ucapan yang tidak disukai oleh Rabi'ah. Rabi'ah mengatakan, Fakot kulta karimatan karih Tuhan. Abu Bakar, engkau telah mengucapkan ucapan yang tidak aku senangi. Apa kira-kira jawab Abu Bakar ketika Rabi'ah al-Aslami mengucapkan seperti ini kepadanya? Sudah azan ya? InsyaAllah kita lanjutkan pada waktu mendatang. Jangan dilewatkan ya. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.